pada kondisi di mana manusia terlalu jauh kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang peringatan dengan suara yang lantang juga perlu disampaikan kepada mereka yang sedang lalai. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Sama-sama. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Selanjutnya, apalagi strategi dakwah Nuh alaihissalam dalam mengajak manusia untuk mendapatkan ampunan Allah. Summa, kemudian inni, sesungguhnya aku, a'lantu, aku mengumumkan kepada mereka, lahum wasrartu lahum israran, dan kadang aku juga merendahkan suaraku, membisik dalam bentuk bisikan kepada mereka. Jadi bentuk dakwah selain jahar juga sir, asrartu lahum israran, kemudian sesungguhnya aku telah mengeraskan kepada mereka suaraku, dan pula telah membisikkan suaraku atau seruanku kepada mereka dengan sangat rahasia. Misalnya ada suami susah dibangunin subuh, kalau dimarahin, dikencengin juga tetap aja susah, dibisikin pelan-pelan, gak usah keras-keras, mas mau kawin lagi gak mas, itu pasti bangun gitu. Itu dakwah bukan? Awalnya dulu gitu kan, memberikan semangat, tapi langkahi dulu mayat calonmu itu, karena usiaku masih panjang. Langkahi mayat calonmu, nanti kalau sudah kau langkahi, nikahi dia. Oh, jadi tadi masih koma ngebangunin dia ya. Ini mama apa sih maksudnya kamu kayak tadi, kirain papa beneran sholat subuh, bapak udah tua kagak sadar-sadar kan gitu, ngorok mulu gitu. Jadi bisikinnya gimana tadi bu? Yang bikin suami bangun cepat. Tapi kalau bisikin bini cepat bangun gimana pak supaya cepat sholat subuh? Ma, mama tidur aja terus ya. Nah, papa mau cari bini lagi yang bisa bangun subuh. Ah, gitu langsung. Sampai lupa sholat subuh, bangun langsung dandan dia pak. Lupa sholat subuh. Jadi rupanya berbagai strategi dakwah secara umum dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan peringatan agar manusia mendapatkan ampunan Allah. Memang tidaklah mudah, kitanya harus sabar, gigih, kemudian dengan berbagai macam bentuk narasi, lalu juga dengan bentuk intonasi, semua harus dilakukan. Tapi tadi contohnya salah. Contoh yang benar gimana kira-kira ya? Misalnya mendakwahi anak agar taat kepada Allah. Ya nanti pas lagi enak suasananya, kita dapati dia kan sekarang sudah mulai sholat subuhnya kesiangan, ya sholat zuhurnya dekat asar, udah gak pernah duha lagi anak kita nih, mungkin lagi futur, imannya lagi lemah. Sholat asarnya udah deket maghrib, sholat maghribnya belum azan. Salah kalau itu. Mungkin dijamak kali sama itu, asar sama maghrib gitu. sholat isyaknya kelupaan karena entar tiba-tiba ketiduran gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini ya orang tua tuh juga mesti sabar mendakwahinya. Strateginya apa kira-kira? Ya kita carilah yang bisa menyentuh anak dengan bisikan-bisikan. Sayang, mamah tuh sayang banget sama kamu. Tapi mama akan berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Mama harus bilang apa di hadapan Allah kalau anak mama sekarang ibadahnya kayak begini, tiba-tiba mama nanti meninggal dunia. Boleh jadi mama masuk neraka nanti gara-gara mama. Apa kesel terus sama kamu, mama kurang nasihatin kamu. Kamu sayang gak sama mama, gitu kan ya? Saya gak tahu sih, kira-kira aja gitu. Ibu-ibu ngomongnya gimana sih kalau sama anak-anak gitu? Kebising-bisingnya ngapain? Tuh kasih tahu bapak kamu tuh ya. Bapak kamu tuh malas banget. Sana-sana kamu yang ngomong. Bapaknya kemudian ngelihat kepada dia. Dia ngomong apa? Enggak. Tanpa disadari sebetulnya pendidikan-pendidikan buruk masuk juga dari kita. Dan hati-hati berbisik itu enggak boleh di depan orang lain. Walaupun itu baik yang diomongin, kira-kira orang ketiga itu tersinggung enggak? Kita bertiga nih, yang berdua bisik-bisik baik, yang satu ini kira-kira tersinggung enggak? Jaranglah orang ya, lagi bertiga, dua berbisik, dia berpikiran dua orang itu lagi muji gue pasti gitu. Kalau itu terjadi berarti orang soleh banget itu, atau bocor dia. Ala kulli hal, semua jurus atau strategi-strategi dakwah dalam komunikasi khususnya, baik dengan bahasa verbal maupun bahasa isyarat, baik dalam bentuknya yang jahar maupun dalam bentuknya yang sir, yang berbisik dan rahasia, semua harus dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, kira-kira apa sih yang dibisikkan atau yang disuarakan oleh Nuh alaihissalam dalam konten dakwahnya? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Okay, sama-sama. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Setelah itu apa lagi? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Terus apa lagi? وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Terus, مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Terus, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. أَلَمْ تَرَوْا. Nah, sampai ayat 14 dulu ya. Ini konten dakwahnya nih. Isi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam agar mereka mendapatkan ampunan Allah. Lihat, ini pentingnya pembahasan secara umum dulu. Konten dakwah Nabi Nuh alaihissalam agar umatnya mendapatkan ampunan. Sebab gak mungkin nih umat ini diajak langsung ke surga dulu, diiming-imingkan, kalau tidak dibenahi dulu dasarnya. Ini menjadi kurikulum. Ya, ibu-ibu bikin pengajian pakai kurikulum enggak? Enggak, pokoknya cari ustadz yang ngetop gitu kan? Jadi pengajian yang berhasil mendatangkan ustadz-ustadz kabir gitu, inilah pengajian yang keren gitu ya. Padahal kagak ada kurikulumnya. Udah berapa lama ngaji di situ? 12 tahun. Udah S berapa? Di atas Samsung sedikit, S9 gitu. Makanya pernah saya berikan program S2 khusus untuk ibu-ibu dan alhamdulillah sudah selesai. Walaupun berat. Jadi setelah mereka ikut pengajian, sebetulnya pengajian, tapi konsepnya perkuliahan dapat S2. S2-nya apa? Master Pendidikan Islam. Gitu. Yang ikut kira-kira 30 orang saja. Alhamdulillah sudah selesai. Program sudah selesai, tinggal beberapa orang yang belum menyelesaikan tesisnya. Nah itu dia Ustaz. Saya gak mau lagi ada ujian, maunya belajar aja, saya gak mau lagi ada tesis gitu. Padahal kalau mau naik kelas ya harus berusaha. Gimana Pak, kita ganti pengajian ini jadi program S2, S3 tapi pakai ujian dan tesis gitu. Bubar. Nah apa strategi konten, konten dakwanya? Fakultu staghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada kaumku, istaghfiru, mohonlah ampun rabbakum, kepada Rabb kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pengampun atas semua dosa-dosa. Nah ini strategi konten. Ada dua poin konten di sini, isi dakwahnya. Yang pertama, mengajak kaumnya untuk beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Tuhannya. Yang kedua, agar kaumnya mau dan bersemangat meminta ampun, dikenalkanlah Allah sebagai Ghaffar. Catat baik-baik. Diperkenalkan Allah sebagai Ghaffar. Misalnya begini, ingin mencintakan anak kepada Allah. Mana mungkin anak mau cinta kepada Allah kalau dia gak kenal kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga dua-duanya ini harus dijelaskan. Misalnya, bagaimana agar anak kita ini misalnya senang bersedekah. Kenalkan juga kepada mereka tentang Allah sebagai maha pemberi rezeki yang membalas kelipatan rezeki bagi anak yang mau bersedekah. Sehingga kakak tidak pelit kepada adik, adik tidak pelit kepada kakak. Ketika jadi teman, dia teman yang membahagiakan bagi kawan-kawannya. Sehingga dia tidak menjadi anak kita yang pelit. Untuk bisa seperti itu, dia harus dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus banyak cerita-cerita yang menarik bagi dia, bahwa ada loh, bukan nabi tapi diajak bicara oleh Jibril, karena Jibril langsung diperintahkan oleh Allah bahwa Allah pada cinta pada seseorang. Kenapa seseorang itu mendapatkan informasi yang hebat dan mendapatkan cinta dari Allah? Karena dia keluar rumah hanya untuk bersilaturahim kepada saudaranya yang juga sesama hamba Allah, dan dia datang karena Allah. Jibril suka kepada orang itu. Orang itu, kenapa Jibril suka? Karena Allah juga sudah suka kepada dia, cinta. Saya sendiri mendengar hadis seperti itu, pengen juga dong mendapatkan cinta Allah, dan ternyata apa, modalnya murah. Silaturahim. Terutama kepada orang yang hendak memutuskan silaturahim dengan kita. Nah untuk anak-anak juga begitu. Jadi strategi dakwah itu, kalau kita lihat di sini, memerintahkan kepada umatnya agar memohon ampun kepada Allah, tetapi jangan membuat umatnya putus asa. Cepat minta ampun, masuk neraka loh gitu. Bukan gitu. Cepetan minta ampun karena Allah Maha Pengampun. Nah, secara garis besar, dua konten ini yang di breakdown, ya, sehingga orang bukan cuma tidak putus asa tapi termotivasi. Surga itu luas, seluas langit dan bumi. Bukan cuma kelompok pengajian kita doang yang bisa masuk surga, yang lain kagak bisa. Gara-gara apa? telur ceploknya beda di sebelah sini. Apanya? Bunga-bunganya nih di jilbabnya gitu. Telur mata sapi kali ya. Di kita ini kadang-kadang suka blocking-blocking surga sendirian gitu. Sehingga membuat orang lain putus asa. Ingat gak kisah seorang pembunuh 99 orang? Ya, udah bunuh 99 orang, datang kepada orang bijaksini. Mungkin gak ya dosa saya diampunkan sama Tuhannya? Ente gak mungkin, bid'ah ente, kafir ente, bunuh 99 orang pengen masuk surga, enak aja gitu. Jelep, ditusuklah dia orang bijaksini. Genaplah 100 dia bunuh manusia itu. Nanti setelah berjumpa dengan orang bijaksana, menurut saya kamu pasti akan diampunkan oleh Allah kalau kamu tobatnya sungguh-sungguh. Tapi saran saya, kamu harus keluar dari kampung ini. Selama kamu berada di kampung ini, kamu gak bisa total, karena lingkungan ini gak baik buat kamu. Hijrahlah. Berhijrahlah dia, meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke bumi hijrah. Setelah diukur oleh dua malaikat yang berdebat, ternyata jarak tempat hijrah dengan tempat kematiannya lebih dekat ketimbang dari tempat dia berangkat itu. Masuklah dia ke dalam surga. Memang dalam memotivasi rumah tangga ya, kepada keluarga, ini saya banyak cerita tentang keluarga dulu lah ya. Ini karena ini banyak orang-orang yang resah sama keluarganya sendiri. Banyak bapak-bapak itu rajin sholat subuh, tapi udah gak pernah sama anaknya lagi. Kenapa? Udah putus asa. Terserah, masuk surga, masuk neraka, terserah lu. Ada gak bapak yang ngerasa capek dan putus asa, akhirnya diem, dendam sama anaknya, ada gak? Itu ayah blow on itu. Bapak blow on, ayah blow on itu ayah yang putus asa dengan anaknya. Bapak, hatta anak kamu narkoba, jangan putus asa, sayangi dia. Sayangi dia, yang harusnya kelipatan kasih sayangnya itu lebih dari itu. Anak hamil di luar nikah, sebelum menyalahkan anak, introspeksi dulu sebagai bapak. Kamu sudah mendidik apa tentang menjaga kesucian diri pada anakmu? Kamu sudah mendidik apa tentang bagaimana membentengi anakmu di dalam dan di luar rumah? Jangan putus asa. Kenalkan kepada mereka tentang Allah sebelum kemudian ajak mereka bertobat, atau ajak mereka beristighfar bertobat sambil kenalkan Allah. Jangan bilang begini, bapak kan bilang jangan. Kamu tuh ya, mama udah capek sama kamu. Kalau mama bisa, mama masukin lagi kamu ke perut mama. Anaknya bilang cie-cie, mentang-mentang gendut, yeh kan gitu. Jadi marah gak kira-kira? Kamu tuh ya, mama marahin malah main-main. Loh, bagaimana juga aku bisa masuk ke perut mama? Bukan itu maksud mama. Yang bikin capek itu karena tidak mengenalkan Allah kepada anak. Kola mama, kola papa. Mama bilang awas ya, nanti mama laporin sama bapak kamu. Yang bapak juga itu, yaudah nanti bapak laporin kepada mama kamu. Gitu. Narasi-narasi lemah seperti ini yang membuat akhirnya anak tidak bertambah semangat belajar, tidak bersemangat beribadah, tidak punya mental juang. Padahal kalau narasinya sering qala Allah wa qala Rasulullah, seperti Nabi Nuh diajak beristighfar kaumnya, tapi dikenalkan juga tentang Allah. Ngomong-ngomong, ada kurikulum gak mengenalkan Allah kepada anak di rumah? Setiap jam berapa? Hari apa? Durasinya berapa menit biasanya mengenalkan anak tentang Allah? Udah punya buku apa yang dipakai? Hah? Atau ya terserah sekolahannya, terserah dia. Dapat hidayah alhamdulillah, ya enggak ya sudah. Tapi sejujurnya banyakkan orang tua yang enggak punya kurikulum memperkenalkan anak tentang Allah. Nah, ini Nabi Nuh, ya. Apa yang membuat kaumnya kemudian nanti tertarik lagi dilakukan oleh Nuh di konten dakwah yang selanjutnya adalah yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu sudah beristighfar dan bertobat kepada Allah yang Maha Pengampun itu, niscaya Dia akan mengirimkan hujan. Pada saat itu mereka sedang mengalami kekeringan karena terlalu lama tidak ada hujan. Jadi niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat atau dengan deras. Kalau Jakarta banjir. Terlalu deras gitu ya. Ini maksudnya, kalau orang beristighfar kepada Allah, ini buktikan ya. Coba bikin target dengan tulus, beristighfar paling enggak satu hari minimal 2000 kali lah, minimal. 1000 di waktu pagi dan 1000 di waktu sore. Bagusnya tambah lagi 1000 di waktu sahur, sepertiga akhir malam. Tunggu tanggal mainnya, berubah hidup kamu. Nih, Allah akan kirimkan hujan kepada kamu yang deras. Cerita kampung kekeringan atau kampung kebanjiran. Ini kita bicara hujan nih. Ini sudah kita sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur DKI. Saran kami jangan cuma ikhtiar. Yang bisa mengendalikan air itu cuma Allah, termasuk banjir. Katulampa siaga 1. Saya betul-betul malam hari itu menyimak sekaligus juga berdoa. Ya Allah, semoga Jakarta diselamatkan. Jangan sampai banyak terjadi kebanjiran. Alhamdulillah, besoknya tidak terlalu banyak peristiwa banjir kan. Dulu-dulu kalau itu sudah katulampa ada juga banjir ya. Sekarang ini cuma kan enggak terlalu seheboh-heboh itu. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa dilibatkan. Hujan, banjir itu enggak ada yang bisa mengendalikan. Air, api, angin ini kadang menjadi tentara Allah. Lu mau bikin bendungan kek, lu mau bikin apalagi itu kanal banjir kek gitu. Mau bikin apa saja, ini air, apalagi angin, apalagi api, ini kadang menjadi tentara Allah untuk memusnahkan satu kaum, memusnahkan rezeki satu kaum. Ya doa, orang Jakarta doa. Kalau hujan lagi deras, apa doanya biasanya? Kalau hujannya deras, Allahumma hawalaina wala halaina, ya Allah turunkanlah di sekeliling kami. Bukan nyuruh Tangerang, Bogor, Depok banjir, bukan. Mudah-mudahan Allah turunkan lewat awan hujan yang ditempatkan oleh Allah. Boleh jadi enggak turun di Bogor, awannya langsung ke laut, sehingga akhirnya tidak harus mengalir lewat Jakarta. Itu harus dilakukan, apalagi musim hujan seperti ini. Tapi kalau hujan itu gerimis ya, normal, kita bilang apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Apa doanya? Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang banyak manfaatnya. Karena kan ladang-ladang, sawah-sawah, kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan, tanaman yang kering atau tanah Jakarta juga sedang membutuhkan air itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau hujan berdoa apa enggak sih? Kalau hujannya kecil asik, hujan romantis ya kan gitu. Kalau hujan besar ya ampun gitu. Enggak ada doa-doanya. Tapi di ayat ini, hujan deras ini terkait dengan rezeki, simbol dari rahmat Allah kepada orang yang banyak beristighfar. Orang yang banyak beristighfar, bertaubat, memohon ampun sambil mengenal Allah dan positive thinking bahwa Allah Maha Penerima taubat, Allah akan kirimkan hujan yang deras kepada orang ini, rezeki yang tidak pernah berhenti. Itu maksudnya. Nah, coba deh amalkan. Ya. Amalkan. Bagi yang kadang-kadang suka lupa karena enggak pegang tasbih, boleh pegang tasbih. Mau tasbih digital, mau tasbih manual, mau pakai jari. Pokoknya jangan pernah berhenti beristighfar. Astaghfirullah. Atau astaghfirullahaladzim. Atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau yang paling tinggi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus sayyidul istighfar. Nuh alaihissalam menginformasikan kalau kamu bertobat, Allah akan kirimkan hujan untuk tanah yang sering kering kerontang. Karena sudah banyak kemusyrikan, alam merespon biasanya dengan berbagai macam bentuk kemiskinan, kelaparan, kekeringan, dan kemusnahan. Baik. Jadi di ayat 11 ini dijelaskan apa manfaatnya dari beristighfar, bertobat. Apalagi wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apalagi keuntungannya orang yang beristighfar dan bertobat akan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun atau ladang-ladang, dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Bayangkan, sudah dikasih hujan, Allah bilang apa di sini? Dibanyakkan hartanya, dilipat gandakan. Terlalu mudah bagi Allah untuk mendatangkan keberkahan materi itu lewat istighfar. Ya, lewat apa? Istighfar yang banyak. Selain itu akan Allah banyakkan anaknya. Mau berapa anaknya? Kalau mau gantian suami melahirkan, saya mau banyak anak, Ustaz. Jadi anak ini bisa berarti juga keturunan cucu yang soleh dan saleha. Bisa bermakna juga anak-anak ideologis, pegawai-pegawai yang profesional, yang jujur dan amanah, atau orang-orang yang mendukung kita. Jadi hartanya dibanyakkan, SDM-nya juga yang mendukung dia dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnismu, kalau kamu banyak istighfar, insyaallah kamu terlindung dari kejahatan pegawaimu sendiri. Termasuk jagain suami. Kok ke situ larinya? Supaya enggak digoda sama orang lain. Mintakan ampun untuk suami. Nanti yang datang kepada dia adalah orang-orang yang baik. Begitu juga untuk istri. Ngomong-ngomong, bapak-bapak sering doain bini enggak, Pak? Kayaknya enggak deh nih, kelihatannya enggak deh. Bacanya Robbi Firli Wali Walidaya, emaknya terus gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang lagi di luar negeri, lagi kuliah menuntut ilmu, misalnya di Timor Leste. Kan luar negeri juga. Atau lebih jauh lagi di Papua New Guinea. Supaya terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya dilimpahkan, mohonkan ampun atas dosa anak-anak kita. Insyaallah rumah orang yang selalu beristighfar orang tua yang selalu mendoakan anaknya, apalagi dibalik. Kalau anak sudah sering doain orang tua, wah ini seru ini. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa papaku, ampunilah dosa mamaku. Kalau itu dari dalam hati dia, begitu juga anak kita yang remaja, dia berdoa untuk orang tuanya. Karena Allah, orang tua mengajarkan doa memohonkan ampun kepada anaknya untuk orang tuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia bukan cuma memohonkan ampun, tapi berterima kasih kepada Allah dan mohon diberikan kekuatan untuk mampu bersyukur kepada Allah karena aku sudah dapat rezeki lewat perantaran orang tuaku. Percaya deh, orang tua yang sering didoain sama anaknya enggak capek ngurusin anaknya. Enggak ribut soal memilih negara mana, kampus mana, jurusan apa. Allah bikin mudah. Kalau anak sering memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rugi jadi orang tua demokratis itu rugi. Karena demokrasi itu urusan politik, gak ada urusan di rumah. Siapa yang punya anak sudah besar sekarang susah disuruh, dia maunya urusannya sendiri. Rasain, karena mungkin dia gak mendidik anak untuk birrul walidain. Jadilah anaknya itu karena terlalu demokratis, atas nama tidak ingin merepotkan anak. Enggak begitu. Kalau anak itu enggak dilatih untuk berbakti kepada kedua orang tua, lambat laun susah dan dia tambah egois. Ini mungkin terlalu diajar mandiri plus demokrasi. Akhirnya pegangnya pada HAM internasional. Kalau orang tua memarahi anak, apalagi sempat memukul walaupun kaki dan pantatnya, anak bisa lapor itu. Kekerasan dalam rumah tangga. Anak udah usia 15 tahun, dilayanin sama polisi, dipanggil orang tuanya sama polisi sekarang. Mau kayak gitu? Di beberapa negara barat itu sudah berjalan gak? Jadi orang yang beristighfar itu akan dibanyakkan hartanya, akan dibanyakkan pula keturunannya yang tentu saleh dan salihah. Akan didatangkan kepadanya banyak orang yang akan membantu dia. Ada orang, ini satu keluarga, si saudara yang satu ini enggak sampai seminggu deh, pokoknya pembantu udah pergi aja, enggak betah. Kenapa? Pelit, judes, apalagi, ya pasti bawel lah, udah judes, gitu. Ya nggak betah lah, makannya juga dikasihnya sisa-sisa terus, minumnya nggak boleh dari dispenser, suruh masak sendiri, gelasnya juga suruh bawa dari kampung. Siapa yang betah orang kayak gini? Ya, tapi yang satu awet puluhan tahun sama dia. Ya, ini contoh orang-orang yang diampuni dosa-dosanya biasanya didatangkan kepadanya orang-orang baik yang sering beristighfar. Dalam kasus kaum Nuh lebih luas lagi. Sebetulnya menjadi presiden, menjadi menteri, gak usah sok tahu. Karajo, karajo, karajo. Ajak rakyatmu beristighfar. Bikin narasi yang kuat dari dirimu sendiri. Jangan hanya ulama dan rakyat yang berdoa tentang hujan supaya Indonesia terbebas dari bencana. Wahai pemimpin dua Islam, pemimpin dunia Islam, kamu dulu yang berdoa, kamu yang beristighfar dan ajak kaum itu untuk beristighfar. Senang sekali kalau kita punya kota gitu ya, orang datang ngelihat imigrasi senyum, gak melotot, diem aja gitu. Imigrasi-imigrasi kan rata-rata kayak begitu semua, jadi cepet tua pada. Apa gak boleh senyum? Enggak, tetap aja disiplin, tetap jangan sampai senyum-senyum. Tapi kan ini kok jadi ngomongin imigrasi ya. Seneng kan kalau masuk satu kota, kemudian sopir taksinya jujur, portirnya juga jujur, ya. Menyelesaikan masalah bangsa seperti ini, enggak cuma dengan karajo. Untuk dunia Islam saya bicara, doakan bangun malam, ajak umat untuk beristighfar, nanti karakter satu bangsa akan terbentuk. Yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak korupsi, tidak nilep. Proses-proses ini harus dilakukan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Bukan cuma harta dan keturunan, waja'al lakum jannatin. Allah bikinkan kebun, Allah bikinkan proyek baru, bisnis baru. Cabang nih, cabang bisnis, bukan cabang yang lain. Kemarin saya ketemu sama Ustaz Arifin Ilham, habis saya. Udah dikasih semua jurusnya sama dia, Ustaz. Ana sebentar lagi yang keempat gitu. Antum yang keberapa? Sakit saya digituin sebetulnya. Terus terang saya sakit hati gitu. Seperti apa sakitnya kira-kira ya? Ya kalau enggak kawin lagi gara-gara enggak bisa, ya enggak apa-apa lah gitu kan. Ini kan masalahnya bisa gitu. Cuma satu masalahnya, takut. Saya sering bercanda sama bapak-bapak gitu. Bapak-bapak ini pemberani sebetulnya, cuma yang di rumah lebih menakutkan. Oh, gitu. Jadi ibu jadilah istri yang. Kita lanjut dulu ya, ini supaya agak relax dulu. Bukan cuma diberikan kebun yang baru, lahan bisnis yang baru, rekanan baru, tapi modalnya pun, wa anharan, Allah siapkan kebunnya, sungainya pun disiapkan. Allahu Akbar. Cuma gara-gara apa? Istighfar, bertobat. Yang yang lagi susah rezeki, yang mandek karirnya, yang utangnya kagak dibayar-bayar, yang asetnya lagi ditahan, yang mau makan sendok udah di depan mata tapi gak bisa masuk. Lu kurang istighfar kali sama kurang sedekah. Jadi perlu diketahui, beristighfar itu mendatangkan banyak rezeki dari berbagai sisi. Istighfar dulu deh. Astagfirullahaladzim. Saya pernah nyuruh anak saya istighfar waktu dia masih TK. Istighfar nak, istighfar nak, kan dia habis jatuh kemudian sakit. Ceritanya saya supaya dia tuh enggak nangis, istighfar. Apakah dibilang istighfar? Salah sayang. Astagfirullah. Mungkin karena menahan sakit barangkali. Menahan sakit. Jadi beristighfar itu mendatangkan banyak sekali manfaat. Nah, ini yang dilupakan nih sama orang-orang. Ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini duduk nih, bapak dapat ilmu, sambil istighfar. Saya tahu di sini kan ada yang pensiunan, ada yang pedagang, ada yang orang bisnis. Enggak ada yang bolos di sini kan? Saya lihat enggak ada pakaian pegawai negeri di sini. Nah, bapak-bapak yang sekarang duduk bersama saya ini orang-orang merdeka. Bilang merdeka. Asli orang merdeka. Ya, atasannya Allah langsung ini orang ada di sini nih. Jadi suami-suami kayak bapak ini bahagia sekali. Jam segini orang jam ngapain coba? Jam segini nih buat laki-laki nih jam ngapain? Kira-kira bini tahu laki di sini marah enggak kira-kira? Kirain lu kerja ternyata lu duduk enak-enakan di masjid, gua di sini capek. Oh enggak gitu. Ketika bapak duduk di sini bapak dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. 70 ribu malaikat mendoakan dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan istighfar, memperbanyak istighfar, rezekinya dimudahkan, rumah tangganya dibahagiakan, anak-anaknya disukseskan. Urusan-urusan bisnisnya dilancarkan. Karirnya terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak kameramen yang satu ini dia dengerin tapi nggak istighfar dia. Nah, setelah mendapatkan manfaat itu teguran. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan keagungan dari Allah? Tidak mengharapkan Allah mengangkat derajat kalian agar kalian beriman kepadanya. Ini penting sekali. Setelah umatnya difahamkan tentang istighfar dan benefitnya dan keuntungan-keuntungan daripada istighfar, langsung konten berikutnya. Malakum, oke, sekarang kesempatan bagi kalian. Mohonlah keagungan Allah agar kamu mendapatkan percikan keagungannya. Apa bentuknya? Kalau kalian dimampukan beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, berharap kepada Allah, berpasrah kepada Allah, mengharapkan cintanya dan takut pada siksanya, cepat bergegas ke sana. Itu kontennya. Setelah dilembutkan hatinya, kemudian malakum la tarjuna minallahi waqara. Cepat tundukkan hatimu, tundukkan jiwamu, bersegeralah mengharapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Jalan-jalan kemuliaan kalau mau tinggi derajatnya. Tidak ada ceritanya orang taat itu rendah, tidak ada. Semakin tidak taat kepada Allah, semakin mahal ongkos cakep, ongkos cantik itu mahal. Tetapi semakin bertakwa kepada Allah, semakin murah ongkos cantik itu. Semakin tidak berinteraksi dengan macam-macam yang haram-haram itu. Karena semakin jelas, enggak penting dipuji manusia, tapi tampil buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak penting hinaan manusia, yang penting bagaimana terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu setelah beristighfar dia akan banyak bertasbih. At-taibuna. Terus at-taibunal abidunal hamiduna sa'ihuna sajiduna raki'una amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman itu pekerjaannya bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah, setelah itu memuji Allah, setelah itu mendirikan ruku, sujud, amar ma'ruf, nahi munkar, dan menegakkan hudud Allah, batasan-batasan. Orang-orang begini itu punya target dalam hidup. Sebelum menuju ke sana, mulai dari dalam hati dulu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau ingin jadi orang beriman yang seperti itu, proyek yang harus kita siapkan adalah bagaimana menggarap hati kita agar senang berzikir menyebut nama Allah. Itu yang paling penting untuk dipikirkan setiap hari. Jangan karajo pitih, karajo pitih. Apalagi utang banyak. Karajo tiap hari, piti dikejar utang, tak henti-henti terus. Semakin jauh dari Allah, semakin tidak bahagia hidup ini. Jadi kalau mau bahagia, jadilah orang beriman. Orang beriman itu yang pertama kali pikirkan adalah bagaimana caranya jika nama Allah disebut bergetarlah getaran cinta, bergetarlah getaran takut, bergetarlah getaran harap, bergetarlah getaran pasrah di dalam hati. Dicari salah satunya. Semakin tinggi cintanya kepada Allah, biasanya empat-empatnya itu semakin ada. Ketika nama Allah disebut, langsung dia bergelora jiwanya. Dan ketika dibacakan ayat Quran, bertambah volume iman, kualitas imannya, bertambah pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah itu. Itu hal penting yang harus digarap pada setiap mukmin dan mukminah. Itu harus menjadi proyek tiap hari, bagaimana menggarap hati sendiri. Biasanya kalau hati semakin keras itu semakin malas beribadah, dan maksiat itu terasa enak. Nah, itu berarti hatinya sedang sariawan, kalau di sini sariawati. Tapi kalau hati semakin bersih, biasanya maksiat semakin gak enak dan semakin dihalang oleh Allah untuk tidak bisa bermaksiat. Kenikmatan beribadah semakin bertambah. Jam berapapun begadang tidurnya, tapi pas sholat subuh pasti bangun dan dibangunkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholat malamnya, walaupun cuma satu jam tidur, dia bisa bangun sholat malam. Tapi biasanya kalau orang maksiatnya kuat, yoganya luar biasa. Apalagi kalau sudah pakai seragam yoga sama teman-temannya yang bentuknya seperti rebana dan gambus. Kalau gitar kan begini, kalau gambus tuh begini tuh. Semangat sekali. Tapi tahajudnya malas. Ya. Tilawahnya malas, zikirnya malas. Dia tambah semangat kalau udah pakai musik di ruangan itu. Wah, berkumpullah selama anggota gambus, sesama anggota gambus itu. Rajin, bayar mahal pun mau. Setelah itu yuk makan sehat, minum sehat. Ya habis waktunya. Tidak tambah ilmu, tidak tambah ibadah, tidak tambah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang beriman, olahraganya tuh bisa dapat 1000 kali istighfar itu. Ya tahan nafas sambil beristighfar. Setiap gerakan, tarikan dan hembusan nafas disertai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Nuh reasonnya, kenapa harus memohon keagungan Allah. Wa qad khalaqakum atwara. Ini alasannya. Padahal sesungguhnya dia telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Lafal atwaron bentuknya jamak dari lafal taurun, artinya tahap, yakni mulai dari tahap air mani, lalu menjadi darah kental atau alaqah, hingga menjadi manusia yang sempurna bentuknya. Dan memperhatikan kejadian makhluk, Allah seharusnya menuntun mereka iman kepada yang telah menciptakannya. Jadi Nuh alaihissalam mengajak umat untuk tunduk dan beriman kepada Allah setelah diajak bertaubat dan beristighfar adalah dengan memperlihatkan proses kejadian manusia yang bertahap ini. Pikir-pikir nih, kalau kita tahu diri nih ya, kita nih siapa sih sebetulnya? Kalau ini kita mau tahu diri, di sini digambarkan mulai dari kamu tuh cuma setetes air mani yang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kamu juga nggak ikut campur membentuk dirimu sendiri waktu kamu di dalam rahim ibumu. Kamu dari alaqah kemudian menjadi mudghah, sebelumnya dari nutfah. Sebuah proses yang kamu tuh, kalau kamu sadar, kamu tuh cuma segumpal darah. Kita nih awalnya cuma segumpal darah. Kita jadi kita sekarang kok bisa sombong, malas, gak tahu diri. Kalau di kita lihat, kita jadi kita di prosesnya dari air yang hina, mungkin prosesnya juga hina, di tempat yang sangat sempit, sangat bergantung kepada makhluk Allah juga, dan makhluk ini bergantung kepada Allah. Kamu dilahirkan, laqad khalaqnal insana fi kabad, diciptakan dalam keadaan susah, kamu di dalam rahim ibumu, lalu kemudian keluar, Allah yang mudahkan jalannya. Kamu gak bisa apa-apa waktu bayi, atas kehendak Allah ibu kamu sayang sama kamu. Bisa saja orang tua kamu buang kamu, lempar kamu, tapi atas izin Allah kamu dicintainya, kamu dibesarkan, ditumbuh kembangkan. Dari situ saja sebetulnya kamu gak punya pilihan kecuali harus beriman dan taat kepada Allah. Apalagi kamu sadar kalau bakal mati sendirian. Ini nih, nanti kalau lagi bikin proyek-proyek besar, punya mimpi besar, sambil ingat bahwa kita bisa mati kapan aja, insya Allah cara menyusun masa depan menjadi waras. Ya, menjadi waras. Kita tidak akan menjadi orang serakah, kita tidak jadi orang gila gara-gara dunia ini. Jadi di sini Nabi Nuh mengingatkan kaumnya agar beriman kepada Allah lewat proses melihat kondisi dirinya. Alhamdulillah hari ini dapat 14 ayat. Ya, walaupun masih sekilas kita sisir dulu, minggu depan kita selesaikan sampai ayat 28. Jadi 14 tambah 14, ini ada 28 ayat. Setelah kemudian secara sekilas saya gambarkan, nanti baru kita akan detailkan ya, pada kedalaman-kedalaman, mudah-mudahan baik secara bahasa, secara tata bahasa, secara sastra, atau tadabur-tadabur lainnya. Jamaah rahimakumullah, tadi diumumkan ada program 15.000 per kilogram untuk Palestina. Rugi kalau kita enggak ikutan. Rugi sekali. 15.000 itu udah termasuk ongkos. Coba Bapak Ibu beli beras sekarang berapa sekilo? Yang kita makan sehari-hari berapa? Beras kamu beras apa? Berapa? Gak pernah belanja nih kelihatan nih, suruh mbak-mbakmu, lu bisanya sebenarnya berapa? Gesek, berapa? Gak pernah nawar. Berapa? Hah? 300 apa? 300, langsung beli sekarung. Udah gak nawar sekarung lagi. 300 ribu per 20 kilo. 300 ribu 20 kilo. Berarti berapa harga? Hah? Sekitar berapa jadi? 12 ribuan ya? Hah? 15. Ini udah sampai Palestina loh sama ongkos-ongkosnya. Kenapa bisa murah? Karena kita beli dari petaninya langsung. Ya. Sebetulnya bisa aja kita beli besar, beli beras di Mesir. Bukan itu yang jadi masalah. Kita orang Indonesia beli beras Indonesia, kita bawa ke sana, kita doain dari beras kita. Dan ketika kapal yang berlayar adalah dari Indonesia, lain heroiknya. Dan kita buktikan kepada dunia bahwa kita juga masih perhatian kepada mereka. Jadi jangan sampai gak ikutan program ini, sayang. Dan insya Allah setiap butir beras itu, kalau 1 kilo berapa biji berasnya kira-kira? Pernah ngitung? Enggak. Mudah-mudahan satu butirnya itu minimal 700 kali lipat buat kita semua. 700 kali tak bisa dihitung sama dengan berapa? 700 kali tak bisa dihitung sama dengan ya, tak terhingga. Harga kita di sini 15.000, bahkan ada yang sampai 17.000 kan? Bareh Solo di Jakarta berapa sekarang? Ada enggak? Ada bareh anak daro gitu. Lebih mahal lagi kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sayang sekali kalau barang 1 liter pun tidak menyumbang untuk Palestina. Dan ini kita lagi ada program bersama Indonesia, ya. Nanti di bawah taruh aja di situ 15.000 untuk 1 liter. Itu pun kalau enggak malu gitu ya, cuma 15.000. Kalau saya sih malu lah ya. 15.000 doang untuk saudara kita yang jauh. Gedean ongkosnya. Ya. Gedean ongkos daripada berasnya gini dikirim. Orang ibu orang kampung nitip beras sama yang pulang kampung seliter gitu. Enggak kan, orang-orang dulu kan biasanya kalau pulang kampung oleh-olehnya apa? Beras. Dikasihnya berapa liter biasanya? Ya 10 liter gitu kan. Kalau sekarang berat juga bawahnya. Nah, tetapi untuk Palestina ya mudah-mudahan minimal 10 liter, 10 kilo kan gitu. 10 kilo jadi berapa? 150.000. Enggak punya duit? Ya jangan. Ini mudah-mudahan bisa ikut terlibat dan sudah ada nomor rekeningnya di sana. Terima kasih dan siap-siap untuk sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita, usaha kita dan ilmu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.